Ya, mitra bisnis, berbagai masukan, berbagai pendapat, berbagai kajian telah diungkapkan tadi, mulai dari Pak Santoso, Pak John, Pak Budi, Pak Teddy, Pak Heri sudah memberikan tanggapannya melalui telepon. Ini juga ada puluhan SMS, juga ada yang simpati, ada yang empati, ada yang antipati, ada yang pengen jadi Ariel juga. Ini semua ada. Semua masuk sekaligus gitu ya. Tapi sebelum kita bahas SMS-SMS-nya, saya juga jadi tertarik untuk mengkajinya dari sisi teknologi. Nah, ini kan kayaknya fenomena ini terjadi karena memang perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, yang sulit sekali untuk dibendung gitu kan ya. Sekarang ini handphone juga tiap handphone punya kamera, seperti Bang Kavi juga tadi bilang gitu kan ya. Nah, Anda sendiri mengkajinya gimana, Bang Kavi? Iya, jadi kan gini, kalau pada tahun 80-an ketika film Sex, Lies, and Videotape itu mulai berada, kita berada di fenomena bahwa mengaku, seperti kita mengaku dosa, itu memiliki efek terapeutik gitu, efek terapi gitu, bahwa itu membuat kita lebih baik dan segala macam. Tetapi yang sekarang dengan adanya sosial media, adanya blog, Twitter, Facebook dan seterusnya, yang sekarang yang menarik adalah dari situ kita masuk ke era baru yang dinamakan self-broadcast. Oke. Dan ada orang mengatakan bahwa dengan adanya orang memiliki, semua orang memiliki handphone dengan dilengkapi dengan ini, dia sebenarnya adalah titik broadcast yang hidup. Oke. Itulah sebabnya misalnya CNN punya iReport gitu, di mana setiap orang bisa mengkontribut dan menjadi reporter gitu loh, karena dia menjadi titik live broadcast gitu loh, segala macam. Nah, yang sekarang yang membuat saya menakutkan adalah kalau kita masuk ke Friendster, ke Tech, apa segala macam gitu loh. Anak-anak ABG itu menggunakan kamera, betul, memotret dirinya sendiri tanpa harus dipotret oleh orang lain. Yang menurut saya berbahaya adalah posenya itu loh. Oke, udah gitu bisa langsung diupload lagi gitu kan. Nah, itu dia. Posenya itu gitu loh. Jadi posenya itu di mana mereka juga sudah mulai pose-pose yang memang dibuat sedemikian rupa untuk melakukan self broadcast gitu loh. Dalam arti kata untuk menaikkan ini. Dan mereka, selama mereka merasa bahwa itu hanya bisa dilihat orang di Twitter atau di Friendster atau di Facebook dan di Tag gitu loh. Dan dia tidak melakukan kontak dengan dunia luar, dia merasa aman-aman saja. Padahal ada hukum positif yang mengintai mereka gitu kan. Begitu itu nyebar, begitu itu jadi konsumsi publik, hukum positif bisa menggait siapa saja yang masuk ke situ, gitu kan pastinya ya. Ada undang-undang pornografi, ada undang-undang ITE, itu dia yang mesti dihadapi kan, Bang Kavi ya. Betul. Oke. Dan lagi kalau kita ngelihat lagi nih, coba saya bahas dulu ada berapa SMS juga yang cukup menarik juga nih tadi ya. Pak Saroji dikenal, mungkin bintang kepopuleran Alin memang mulai memudar. Nah, kalau Bang Kavi, kalau lagi mulai redup, apa yang akan disensasi akan dilakukan? Nah, yang menakutkan adalah kan makanya apa yang dikatakan oleh Andy Warhol bahwa di masa mendatang semua orang akan famous 15 menit. Nah, fenomena ini juga mulai kelihatan misalnya seperti misalnya pembunuh-pembunuh yang ingin membunuh selebriti. Jadi kayak orang yang berusaha untuk membunuh Reagan, orang yang membunuh John Lennon gitu loh. Karena mereka mencari popularitas 15 menit. Dan ini menurut saya sakit banget ini. Ini sakit banget. Dan teroris gitu loh, menjadi teroris gitu loh. Itu juga banyak dikatakan orang mengikuti fenomena 15 menitnya Andy Warhol. Nah, jadi ini juga ini menjadi populer 15 menit menurut saya, apa yang dikatakan, apa yang diramalkan oleh Andy Warhol itu ya. Berbahaya sebenarnya. Oke, tapi ada lagi nggak prediksi lain dari Andy Warhol terkait dengan hal seperti ini begitu? Andy Warhol menarik sekali karena dia bilang gitu loh, sama dia kadang-kadang ucapan bahwa di masa mendatang semua orang akan populer dalam 15 menit gitu loh, sama dia dibalik. Dibalik gimana? Dibalik dia bilang gitu loh, bahwa di masa mendatang gitu loh ya, bahwa 15 orang akan populer gitu. Jadi pokoknya dibalik-balik gitu. Dibalik-balik dan menurut saya mungkin aja apa yang dikatakan di Warhol terbalik-balik itu menjadi suatu kenyataan juga yang mengerikan. Tapi ini paling tidak jadi pelajaran berharga lah buat kita semua ya, bahwa yang namanya teknologi memang perlu dicermati gitu kan. Dan ini yang sangat menarik adalah gini. Apa alasannya kita membuat sex tape dan berpikir bahwa ini tidak akan bocor? Oke. Iya kan? Apalagi kalau di handphonenya begitu banyak file gitu dan segala macam. Handphone kan sangat mudah tercuri, hilang, ketinggalan gitu loh. Apa sih alasannya kok kita berpikir bahwa ini akan aman dan tidak akan keluar di ranah publik gitu loh. Menurut saya ini adalah anggapan yang terlalu sembrono. Jadi kalau menurut saya apapun juga keinginan Anda gitu loh, sebaiknya janganlah membuat seks. Oke, Bang Gavi. Jaminan mengatakan untuk ini tidak akan bocor ke ranah publik gitu. Oke. Mitra bisnis, ingat kata-kata terakhirnya tadi. Semua orang punya handphone dan setiap handphone sekarang ada kameranya. Manfaatkan itu sebaik-baiknya dan gunakan dengan sebaik-baiknya juga untuk kepentingan Anda. I report. Oke. Baik, Bang Gavi, terima kasih atas perbincangan kita sore hari ini. Luar biasa sekali. Dan juga mitra bisnis, terima kasih juga atas atensi Anda. Terima kasih atas simpati Anda, antipati Anda, maki-maki Anda yang Anda ungkapkan juga melalui SMS. Dan juga terima kasih atas telepon Anda kepada kami. Saya Benny Rahmadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sukses untuk Anda semua. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa.